طه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Hadirin hadirat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang usulun fi tafsir, prinsip-prinsip kaidah-kaidah dasar dalam ilmu tafsir. Terakhir yang kita baca, yang kita bahas ialah tentang masalah Makki dan Madani. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, apa pula yang dimaksud dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Ringkasannya kemarin, pendapat yang sahih, Abu Zulfa, Makkiyah itu apa? Kalau Madaniyah, salah. Tolak ukurnya adalah hijrah. Kalau surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah atau bahasa singkatnya Quran Makki, itu yang diturunkan kepada Nabi alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Sementara Quran Madani, surat Madani, ayat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Sehingga tolak ukurnya itu adalah hijrah. Sudah kita bahas pula tentang perbedaan antara Makki dan Madani. Bedanya dari dua sisi. Adalah yang pertama dari sisi uslub, gaya bahasanya. Dan yang kedua dari sisi maudhu', temanya. Bahasa di sini. Teman-teman. Kalau Quran Makki, gaya bahasanya gimana? Tegas, lugas. Dan ayatnya pendek-pendek. Kenapa kok demikian? Karena yang dihadapi ialah para pembangkang dari kalangan kaum kufar. Tegas, lugas. Kalau yang Madani, panjang-panjang. Hah? Bahasanya itu bahasanya lunak, gampang, penyebutan hukum secara global, secara rinci. Nah, dikarenakan yang dihadapi ialah kaum muslimin, kaum mukminin di Madinah yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, sehingga mayoritasnya hanya menerangkan tentang rincian-rincian hukum-hukum syariat. Masya Allah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas, itu ciri-ciri Madaniyah atau Makki? Makki. Kalau disebutkan ya ayyuhan ladzina amanu, Madaniyah. Itu ciri-cirinya Arab Allah. Itu ciri-cirinya. Kalau ya ayyuhan nas yang dipanggil semua umat manusia, itu Makki. Karena di Makkah apa namanya yang dipanggil secara umum. Kalau yang ya ayyuhalladzina amanu itu masih yang dipanggil khusus orang-orang beriman. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, faedah mengetahui Quran Makki dan Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Faedah mengetahui Quran Madani dan Quran Makki. Apa faedahnya sehingga dimasukkan dalam ilmu tafsir? Beliau mengatakan, ma'rifatul makki wal madani, mengetahui Quran Makki dan Quran Madani, naw'un min anwa'i ulumil Quran al-muhimmah. Naw'un, salah satu jenis dari jenis-jenis ilmu Quran yang muhimmah, yang penting. Wadzalika li'anna fiha fawaid, sebab padanya terdapat beberapa faedah. Minha, di antaranya, di sini beliau menyebutkan empat faedah mengetahui Quran Makki, Quran Madani. Yang pertama, zuhuru balaghatil Quran, menampilkan balaghahnya Quran. Fi a'la maratibiha, pada tingkatan yang paling tinggi. Untuk menampilkan balaghah Quran pada tingkatan yang paling tinggi. Balaghah itu kefasihan bahasa. Jadi dengan adanya Makki dan Madani, dengan gaya bahasa masing-masing sesuai dengan kondisi audiennya, kadang tegas lugas, pendek-pendek, kadang panjang-panjang, agak lunak, apa namanya, agak halus bahasanya. Ragam bahasa semacam ini menunjukkan Quran itu betul-betul fasih, mencapai puncak ilmu balaghah yang tak tertandingi. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sekaligus untuk menunjukkan datangnya dari Allah. Tidak mungkin ada seorang makhluk pun yang mampu menandingi balaghahnya Quran. Haitsu, dari sisi di mana, yukhatibu kulla qaumin, Quran itu mengajak bicara masing-masing kaum, bima taqtadhihi haluhum, sesuai dengan kondisi mereka, keadaan mereka. Min quwwatin, dengan kekuatan bahasa, wasyiddah, kelugasan bahasa. Ketika yang dihadapi orang kafir, yang bangkang-bangkang, yang banyak menentang, itu langsung banyak ngomong. Singkat, padat, tegas, lugas, selesai. Aulinin, atau bahasa yang lembut. Wasuhulatin, bahasa yang mudah dicerna. Ini yang dihadapi orang yang beriman, yang sudah taat, yang sudah nurut, yang sudah patuh, yang sudah beriman. Mau dikasih ilmu, ya tidak usah tegas-tegas, tidak usah lugas-lugas, tapi diterapkan panjang lebar fokus-fokusnya. Itu namanya balaghatul Quran. Barakallahu fikum. Yang kedua, zuhur hikmati tashri', menampilkan hikmah pensyariatan agama ini. Si asma ghayatihi, pada tujuan pensyariatan yang paling mulia. Asma yang paling tinggi, yang paling mulia. Ghayatihi, tujuan pensyariatan tadi. Apa itu? Haitsu, di mana? Yatadarraju syai'an fa syai'an. Pensyariatan dalam Islam itu dilakukan secara bertahap. Ya tadarraj, bertahap, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bihasabil aham, sesuai dengan urutan terpenting. Banyak skala prioritas. mana yang terpenting didahulukan, yang penting lagi setelah itu. Diterangkan sedikit demi sedikit, bertahap dari mulai awal, terus naik, terus naik, terus naik, sampai pada puncaknya khatam. Ala ma taqtadihi halul mukhatabin, sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, kondisi audiensnya. Wasti'adadihim, sesuai dengan kesiapan mereka. Lil qabul, untuk menerima penjelasan tadi. Wattanfir, dan melaksanakan penjelasan tadi. Ini penting. Saya tahu misalnya, jangan ada yang maki dari mata ini, kita bisa melihat bagaimana proses pensyariatan agama ini. Dimulai dari awal, pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah iman, dikokohkan iman umat ketika itu. Ini yang paling penting. Dahulukan sedikit demi sedikit, naik lagi, terus sampai pada pembahasan madani, diterangkan secara panjang dan lebar, hukum-hukum syariat, adab-adab, muamalah-muamalah dan juga yang lainnya, sampai sempurnanya pertama ini. Masing-masing menggunakan bahasa sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi madu'unya. Itu hikmah pensyariatan. Yang ketiga, faedah yang ketiga ialah tarbiyatud du'ati ilallah ta'ala, sekaligus memberikan tarbiyah, pendidikan, pelatihan para da'i ilallah. Wa tawjihuhum, dan mengarahkan para da'i tadi ila ayyattabi'u, supaya mereka mengikuti masalakahul Qur'an, metode Al-Qur'an. Fil uslub, dalam gaya bahasa penyampaian. Wal mawdu', tema yang diangkat. Min haitsul mukhatabin, melihat kondisi mad'unya. Bi haitsu yabda'u bil ahammi fal aham, di mana sang da'i tadi memulai dengan tema yang terpenting, kemudian yang penting setelah itu. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha, menggunakan gaya bahasa tegas pada porsinya, tempatnya. Wa suhulah fi mawdi'iha, dan gaya bahasa halus, gaya bahasa santun, luwes pada tempatnya juga. Dan ini faedah yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua para da'i-da'i ilallah. Dari sini ada isyarat, tidak mudah menjadi seorang da'i. Lain da'i, lain penceramah. Kalau semata-mata menjadi penceramah, semua orang bisa. Kultum kuliah 7 menit selesai penceramah. Kuliah subuh setengah jam selesai penceramah. Kuliah ba'dal maghrib selesai penceramah. Undangan untuk khutbah nikah sekali khutbah selesai penceramah. Tapi kalau jadi da'i itu bukan semata-mata ceramah. Tapi apa? Menjadi seorang da'i itu ialah menyeru umat manusia supaya kembali kepada Allah. Kembali pada agamanya. Kembali pada bimbingannya. Itu berarti sang da'i itu harus terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Otomatis menghadapi ragam bentuk masyarakat yang macam-macam. Adat yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut ya. Kemudian kemampuan masing-masingnya juga berbeda. Terkait dengan kondisi masyarakatnya, kultur budayanya, tingkat keagamaannya juga berbeda-beda. ada yang menentang, ada yang menerima, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kolot, ada yang sudah mulai bisa diajak berpikir, ada yang abangan, ada yang ijoan, ada yang putian, kayak gitu ya. Masing-masing. Nah, di sini dituntut mampu untuk menghadapi mereka semua. Sehingga dai di sini dituntut untuk mencontoh metode Quran dalam berdakwah. Dari sisi gaya bahasa. Sang dai itu harus memiliki gaya bahasa yang sesuai dengan kondisi masuknya. Kalau dia ngisi di kalangan kaum intelektual, gaya bahasanya intelektual. Kalau dia ngisi di kalangan orang primitif, pedesaan, pedalaman, harus menggunakan bahasa yang sederhana, menyesuaikan dengan daya tangkap mereka. Nah gitu ya. Itu gaya bahasa. Menghadapi orang yang menentang, itu harus tegas, lugas. Singkatannya taksak gitu ya. Taksak. Sekali tak, langsung sak gitu. Menghadapi orang yang sudah biasa mengaji, sudah biasa belajar ilmu agama, lain bahasanya. Nah, dipanjangkan secara rinci, klasifikasi demikian, demikian, demikian, secara luas, ilmiah, gitu ya. Sendiri-sendiri. Harus mampu. Gaya bahasanya. Nggak bisa dia sama ratakan gaya bahasanya. Misi di kota, misi di desa, misi kaum intelektual, misi kaum primitif, misi para perentang, misi orang yang sudah menurut. Kencang terus. Ya enggak bisa. Atau lembek terus. Ya enggak bisa. Lugas terus. Enggak bisa. Padahal ya, itu dai. Harus mampu menyesuaikan maju terkait dengan gaya bahasa. Sisi yang kedua, maudhu'nya. Sang dai harus mencontoh metode Quran dalam hal tema yang dia angkat. Gitu ya. Dia ngisi misalkan di pelosok-pelosok pedalaman sana. Kalimantan masih banyak. Nah, Sulawesi masih banyak. Berkirian. Nah, Masya Allah. Masih banyak. Pelosok-pelosok sana ini. Maka tema yang dia angkat pun juga menyesuaikan kondisi masjid yang di sana. Dan bisa kamu mengangkat tema-tema yang biasa kamu sampaikan di kota, dibawa ke sana. Bingung. Iya. Orang desa sana tuh gak pernah ngerti apa-apa. Taunya dia utamain. Gak ngerti apa-apa. Nah mungkin kamu bawa nuansa metropolitan Surabaya, metropolitan Jakarta, kamu ungsikan semuanya ke pelosok desa tadi itu. Gak mungkin. Misalkan dengan kondisi mereka. Tema yang diangkat itu apa. Sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sesuai dengan daya tangkap mereka. Karena dari sisi tahapan-tahapan dakwahnya harus bertahap, yang penting dulu, baru yang ini, baru yang itu, baru yang ini, baru yang itu, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada kalanya dia keras bahasanya, tegas bahasanya, ada kalanya dia halus bahasanya, lunak lentur bahasanya. Ada kalanya tanpa basa-basi, A adalah A, B adalah B, haram-haram, makruh-makruh, halal-halal. Ada kalanya bahasanya sedikit melunak. Dilarang. Yang tidak mengatakan haram. Yang ini dilarang. Makruh. Ini tidak disukai. Lagi dia. Wajib. Yang ini seharusnya. Kan bisa ya. Padahal ini maknanya bersuair. Cuman penggunaan gaya bahasanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi madu'un. Kemudian muatan dan kualitas temanya pun menyesuaikan kondisi madu'unya. Bobot ilmiahnya itu menyesuaikan dengan kondisi madu'unya. Kalau madu'unya kayak Abu Soleh ini, Masya Allah ya, KB ditublok gregol masalah. Ya besar ya. KB kan apa saja wis tadi. Kenapa? Dikarenakan yang dihadapi itu orang yang sudah terbiasa mengkaji bimbingan Islam. Jadi kalau pemuda itu mengisi di tempat-tempat yang awam, yang jarang mendengarkan pengajian, atau biasanya mengadakan mendengarkan ceramah-ceramah biasa, ya tidak bisa muatan-muatan ilmiah satu maktabah yang kamu miliki ditumplok bekam di situ. Ini pendapatnya fulan, pendapatnya ulama ini, syekh ini dan segala macamnya. Ya bingung. Dan kami sama ya, ini pendidikan penting untuk para dai. Itu semua diketahui dari Makki dan Madani. Alhamdulillah. Itu dai yang ideal, yang sukses. Barakallahu fiikum. Orang yang mencermati model dai semacam ini, yang dikumpulkan semua ciri-cirinya, bisa membedakan dia. Jadi dia kenceng nih, suane ngamuk-ngamuk gini-gini. Dia paham dia. Di mana dia taklimnya itu? Oh, taklimnya itu training para ustadz dan para dai pantesan. Bahasan ngamuk-ngamuk, gak karu-karuan. Oh, di kalangan para ikhwan-ikhwan yang biasa taklim. Ada sikati kabeh. Oh, berarti sebelah sana. Ini cek lembek, ini cek alus. Bahasanya ini keras, kereng. Ini kucik alus, ini sedih. Oh, di pedalaman Irian. Nah, saya paham ya. Ini sudah dipahami dengan Assalamualaikum. Nah, yang repot disalah kaprahkan tadi itu, yang kencang-kencang itu kemudian dimasukkan di apa namanya tempat-tempat yang seharusnya loyo-loyo, wah ngamuk-ngamuk dari ini. Ustaz sih, kencang terus sih, sukanya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tahzir, dikit-dikit ahli bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah muka, dikit ini nindir. Makanya tergambar Ustaz satu ini sangar. Ustaz satu ini, begini. Hati-hati, kalau seluruh sini banyak masin, harus di... jangan begitu. Padahal ya, lihat tempatnya. Para pelatih. Kalau anda melihat ada wajar Ustaz, kok, semua CD-nya satu gaya. Di semua tempat kok satu gaya. Jadi gaya ini. Ini mesti metodologinya enggak sesuai dengan Quran. Nah, gaya ini lembek terus kabeh semua si dia lembek kabeh di semua tempat di semua keadaan semua matu lembek kabeh padha ae ini juga metodologi yang dia terapkan ada sesuai dengan Quran tapi tempat ada kawan keras ada kawannya lembek sesuai dengan masjidnya masjid insyaallah ya para dai ya. Nah, antum ini juga begitu, antum kan sebagai para dai-dai. Antum ini harus bisa menyesuaikan gaya bahasa dan tema yang diangkat sesuai dengan majunya masing-masing. Nah, memang itu dalam terapannya sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau anda membaca sejarah dan hadisnya Rasulullah SAW berkait dengan hal ini, anda akan mendapati praktek langsung Rasul SAW dalam perkara dakwah. Kalau menghadapi model yang kini tegas, menghadapi model yang ini lembek, itu semuanya ada. Itu namanya fleksibel dalam dakwah, tapi tidak keluar dari koridor syariat. Oke? Okay. Allah Tuhan. Baik, faedah yang keempat. Tamyizun nasikhi minal mansukh, membedakan nasikh dan mansukh. Nasikh itu dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Kalau mansukh itu dalil yang dihapuskan hukum dan lafaz. Bisa Quran, bisa hadis. Nasikh mansukh dalam Al-Quran atau nasikh mansukh dalam hadis. Sampai ini diketahui dari Makki dan Madani. Fima law waradat ayatani. Pada kasus ketika ada dua ayat. Makkiyatun wa Madaniyah. Yang satu Makkiyah, yang dua Madaniyah. Yatahaqqaqu fiha syurutun nasakh. yang terwujud, tercapai padanya syarat-syarat pemansuhan. Fa innal madaniyata nasikhatun lil makiyah, maka semua teori asalnya surat-surat atau ayat-ayat madaniyah menghapuskan yang makiyah. Kenapa? Lita'akhuril madaniyati anha. Karena Quran madani lebih belakangan dibandingkan dengan Quran makki. Ini makki duluan, madani belakangan. Yang belakangan menghapuskan yang duluan. Barakallahu fikum. Di antara persyaratan nasakh, di antara persyaratan nasakh pemansuhan, satu, ma'rifatut tarikh, harus mengetahui dengan pasti tarikhnya, sejarahnya. Yani diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Tarikh ayatnya harus diketahui dengan pasti. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang belakangan dihapus oleh yang duluan dihapus sama yang belakangan. Itu dengan cara ma'rifatut tarikh. Wah, diketahui tarikhnya. Ini syarat utama. Harus ini. Harus apa ya? Dipastikan ada yang mutaqaddim, ada yang mutaakhir, ada yang duluan, ada yang belakangan. Kenapa demikian? Tolong tahukan baik-baik. Sebab kalau tidak dipastikan tarikhnya itu, tidak diketahui mana yang belakangan dan mana yang duluan, maka tidak boleh terjadi proses nasakh pemansuhan. Tapi yang dilakukan ialah proses jamak, sinkronisasi, mensinkronisasikan antara dua ayat atau dua hadis yang nampak berbeda. Namanya tariqatul jamak, mengkompromikan dua ayat atau dua hadis yang berbeda. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau upaya kompromisasinya tadi itu tepat. Barakallahu fikum. Terus kami sore. Kalau lihat lagi lagi. Tadi kan disebutkan syarat-syarat bisa dilangsungkan proses nasakh. Nasakh itu menghapuskan yang sebelumnya. Syaratnya harus dipastikan tarikhnya. Diketahui ini duluan, ini belakangan. Yang duluan dihapus sama yang belakangan. Gitu ya? Dalam ya, harus ada ini. Sebab kalau tidak diketahui tarikhnya, kita nggak tahu mana yang belakangan, mana yang duluan. Kalau nggak tahu, tidak boleh proses nasab. Tapi dilakukan proses kompromi. Upaya tarikhatul jamak mengkompromikan antara dua ayat yang nampaknya bertentangan tadi. Tarikhatul jamak. Selama upaya tadi itu tepat, tidak terkesan dipaksakan. Mudengi. Sama-sama ya? Harus tahu tarikhnya. Tarikhatul jamak. Yang kedua, ketentuan yang kedua, khusus untuk hadis. Nasikh mansukh dalam hadis. Kedua-duanya sama-sama sahih. Itu yang nasikh mansukh dalam hadis. Kedua-duanya sama-sama sahih. Ini lanjutan loh ya dengan yang pertama tadi. Sama-sama sahih. Kenapa kok harus sama-sama sahih? Jawabannya, kalau satunya dhaif, satunya sahih, ya tidak perlu proses nasakh. Kenapa? Yang dhaif dibuang, yang sahih dipegang. Oke. Barakallahu. Jadi, nah, para ini dua ini manis. Ya kalau mau diproses dari awal, kalau terkait dengan hadis, cek dulu sahih atau tidak sahih. Kalau sama-sama dhaif, ya jangan diurus perubahan hidup, buahan karu, buang dua-duanya. Satunya dhaif, satunya sahih, ya selesai urusan dhaifnya dibuang yang sahih ini. Baru sama-sama sahih. Kalau sama-sama sahih, kok kelihatan kontradiksi? Upaya pertama ialah al-jama'. Dikompromikan terlebih dahulu. Yang penting tidak ada kesan terpaksa. Kalau mungkin dikompromikan, harus dikompromikan. Tidak boleh menggunakan cara tarjih. Tahu-tahu kasih menguatkan salah hatinya. Kompromikan dulu. Baru ketika tidak mungkin dikompromikan, cek apakah ada yang belakangan ataukah ada yang duluan. Kalau ada secara tarikh, secara sejarahnya, ada yang duluan, ada yang belakangan, maka yang duluan dihapus dengan yang belakangan. Itu prosesnya. Kalau tidak diketahui mana belakangan, mana yang duluan, maka menggunakan cara terakhir, namanya cara tarjih. Ditarjih, dikuatkan salah satunya dengan berbagai macam cara-cara tarjih. Mungkin secara kualitas, mungkin secara kuantitas, macam-macam cara. Kalau seandainya terjadi tidak ada tarjihnya sama sekali, sama-sama kuat, tidak mungkin ditarjih salah satunya, maka yang paling akhir ialah abstain alias tawakuf. Jauh, dijanoai. Sampai ada keterangan-keterangan lanjutan yang menguatkan salah satunya, atau mungkin dikompromikan mereka berdua. Ini dalam ilmu usul fiqih disebut dengan babut ta'aruf. Bab proses menyelesaikan kontradiksi ayat sama ayat, hadis sama hadis. Namanya ta'aruf. Babut ta'aruf. Bisa ya? Yang diinginkan sekarang ini adalah terkait dengan proses nasikh mansukh. Di antara cara yang paling jitu, yang paling akurat untuk mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui ini maki, ini madani. Soalnya ketahuan tarikhnya, nek maki jelas sebelum hijrah, kalau madani jelas setelah hijrah, otomatis yang madani belakangan, yang maki duluan, yang duluan dihapuskan dengan yang belakang. Bisa dipahami dengan saya? Bisa dipahami dengan saya? Bisa? Alhamdulillah. Nah, bab ini juga termasuk bab yang terpenting terkait dengan bab tafsir dan bab hadis. Nasir dan nasuh ini harus dipahami dan dikuasai oleh para da'i tadi, lebih khusus yang faqih-faqih, para fuqaha ahli fiqih Islam. Ini bukunya banyak, nasikh mansukh Quran bukunya banyak, nasikh mansukh hadis bukunya banyak, tinggal diwoco, dibeli, dibaca, dipelajari. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Satu pertanyaan. Yang mau tak tanya siapa ini? Atau namanya siapa? Bayu. Masya Allah. Oh. Bayu. Faisal. Bayu apa? Bayu Kristian. Mas Bayu. Mau saya tanya? Boleh ya? Gak apa ya? kan dia ada Quran Makki, Quran Madani. Quran Makki itu yang turun sebelum hijrah, Quran Madani turun setelah hijrah. Nah, pertanyaan saya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara langsung kepada para sahabat ini Makki, ini Madani? Tidak tahu, Masya Allah. Mas Rasid. Kamu menyebutkan? Tidak tahu atau kamu menyebutkan? Sama-sama tidak soalnya. Ini tidak. Tidak tahu. Yang ini tidak. Kamu menyebutkan? Nah terus, yang menyebutkan siapa? Rasulullah. Nah terus para ulama ngerti Makki dan Madani dari mana sumbernya? Loh, masa ngarang di dikarang-karang ulama kan? Oh iki Makki, iki Madani. Nah sumbernya itu ya, mesti ada sumbernya. Nah gitu ya. Ya, pasal ya. Masuk ulama yang ngarak. Oh, iki Makki wae, iki Madani ae. Repot lah. Mesti ana. Oke. Jadi Rasul gak menjelaskan secara langsung. Karena memang gak butuh penjelasan. Karena sahabat tahu turun ini kapan, ngerti ini sebelum hijrah, ini setelah hijrah, ini di sini, ini semuanya ngerti di sini, Rasul tidak usah menerangkan gitu ya. Masya Allah. Cuman alamnya sudah pindah ke sana loh. Ya, itu jawabannya. Kalau ditanyakan, apakah Rasulullah SAW menerangkan secara langsung ini Makki di Madani? Jawabannya, tidak. Bukan karena tidak bisa nerangkan, tapi tidak butuh diterangkan. Apa saja? Kenapa dikatakan ayat itu turun kepada Rasul, disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat yang langsung tahu kapan turunnya, turunnya di mana, sebelum hijrah, atau setelah hijrah, di tempat mana, saat apa, kejadiannya apa, tentang siapa, semuanya ngerti. Sehingga tidak butuh Rasul menerangkan kepada mereka. Betul ya? Sahabat tahu. Nah, pertanyaan yang kedua. Terus para ulama tatkala membukukan kitab-kitab kaidah tafsir. Mereka mengklasifikasi agama, jadi agama ki. Dari mana sumbernya? Tidak takut namanya. Dari mana sumbernya? Dari para sahabat dan para tabi'i serta atau tabi'i. Nah, yang memberikan pernyataan itu ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, juga para tabi'i dan para atau tabi'i. Kenapa? Karena mereka merasa umat setelah Rasul membutuhkan keterangan tadi. Kenapa kok butuh? Ya, karena tabi'i tidak menyaksikan turunnya ayat tadi, ya butuh penjelasan dari para sahabat yang tahu turunnya ayat tadi. Dalam buku tafsir, kamu akan melihat ketika penyebutan Makki dan Madinah mesti dinukir. Kalau kesepakatan, kalau ada istilah, mesti disebutkan riwayatnya sahabat ini, tabi'in ini, segala macam. Dari sanalah para ulama mengklasifikasi ada Makki, ada Madani. Masya Allah, tabarakallah, sabir. Loh, jam setengah sama puji. Lanjut. Atau mau tanya dulu masalah Makki dan Madani? Karena yang setelahnya ini terkait dengan masalah hikmah Quran turun secara bertahap. Ada yang menanyakan sebelumnya? Ye. Nggak ada. Halo. Jawabannya mungkin. Dalam satu surat, di situ ada Makki, ada Madani. Penamaan surat Makkiyah dalam kasus seperti ini, atau Madaniyah pada kasus seperti ini, itu Aghlabiyah. Tahu Aghlabiyah? Ghalibnya ayat pada surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Kalau ghalibnya itu ialah Makkiyah, maka dikatakan Makkiyah sebagiannya Madaniyah. Kalau ghalibnya Madaniyah, dikatakan Madaniyah sebagiannya ya, Makkiyah. Itu disebutkan dalam buku-buku kaidah tafsir ulama yang besar. Ada. Ya. Tapi itu terkadang yang terjadi hanya satu ayat, satu dua ayat. Nah, barakallahu fikum. Yes. Ada yang mau tanya lagi? Apa lanjut? Galib itu apa sih saya? Galib itu keumuman. Galibnya begini. Terus kalau bahasa ini sama saya, iya itu bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYT. Galib Arab yang di Indonesia kan. Galibnya begini. Umumnya begini. Itu bahasa Arab. Galib. Galib. Nih, mau nanya apa lagi? Saya teruskan berikutnya ini. Atau saya kuat di matanya. Mau tanya apa lagi? Lanjut. Lagi mau tanya? Wih, siapa lama? Lanjut. Satu pot lagi. Ini kita sebut aja kalau ini. Gampang insyaAllah. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكمة حكمة من نزول القرآن مفرقة turunnya Quran secara bertahap berangsur-angsur. Quran itu turun gelondongan atau berangsur-angsur? Tahu gelondongan? Tahu, kembali kalau tiba-tiba waktu ya. Gelondongan itu ya. Secara utuh. Secara utuh atau berangsur-angsur? Hah? Gimana pak? Kalau disampaikan ke malaikat itu secara gelondongan, tetapi pada saat disampaikan ke Rasulullah secara langsung. Nah, dari jawaban yang kuatannya ilmu. Itu namanya tak-sak pasti. Singkat dan padat. Itu. Kalau Al-Quran yang dibawa oleh Malaikat Jibril, itu secara utuh diturunkan pada bulan Ramadan dan ditaruh di Baitul Izzah di langit dunia sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yang telah lewat pada pembahasan awal-awal kitab ini. Ingat ya, dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah SAW bertahap, berangsur-angsur selama beliau menjadi Nabi dan Rasul. Pada kurun waktu berapa lama? 12 tahun. Hah? 23 tahun masa kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Yang dibahas sekarang ini ya hikmah Quran turun secara berangsur-angsur, yakni turunnya Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam secara berasal-asal. Apa hikmahnya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala min taqsimil Qur'an ila makkiyyin wa madaniyyin. Dari klasifikasi Qur'an menjadi makki dan madani, ya tabayyan, maka jelas, ada kejelasan. Annahu nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa. Bahwasanya Quran itu turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Nah, jelas ya. Maka ada makki ada madani. Berarti ada Mekah dulu. Nanti pas setelah hijrah baru yang madani. Enggak langsung, tapi secara bertahap. Wali nuzulihi ala hadal wajhi, turunnya Al-Quran dengan cara semacam ini, hikamun kathirah, memiliki hikmah yang sangat banyak, minha di antaranya. Di sini beliau menyebutkan empat lagi, Masya Allah, empat hikmah di antaranya. Satu, tathbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk meneguhkan, menegarkan hati Nabi alaihi salatu wasallam, supaya beliau mantap, kokoh, teguh pendiriannya, berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan beliau. Itu sudah antum resapi. Satu, bayangkan Al-Quran gelondongan langsung turun sama Rasul abot ya, semua turun lengkap dengan syariatnya, akidahnya, syariatnya, hukum-hukumnya, pembahasan semua hal jadi satu turun. Oh, berat sekali itu kan gitu ya, membuat labil seseorang. Tapi kalau pelan-pelan satu ayat, dua ayat, satu surat, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan mad'u, sesuai dengan kondisi, kadang apa namanya ada butuh penjelasan, turun ayat yang menjelaskan, kadang ada yang tanya, turun ayat yang menjawab, kadang begini, kadang begitu, ringan, turunnya gampang, dan membuat Nabi itu semakin kokoh hatinya. Ada kasus dengan kaum musyrikin, musuh-musuh dakwah, turun ayat yang menenangkan beliau, yang membantu beliau, yang menguatkan hati beliau. Kencang. Tahdid namanya. Fa li qawlihi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32 sampai 33. Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir itu berkata, laula nuzila 'alaihi al-Qur'an, kenapa Qur'an ini tidak diturunkan kepada dia jumlatan wahidah, sekaligus saja. Kadzalik, kata Allah, demikianlah, yakni maksudnya kadzalika nazzalnahu mufarraqah, demikianlah memang kami turunkan Quran secara berangsur-angsur. Apa fungsinya? Allah mengatakan linuzabbita fihi fuadak, supaya kami teguhkan dengan itu hadimu wahai Rasul. Warattalnahu tartila, dan supaya kami baca Quran tadi secara tartil. Wala ya'tunaka bimatsalin, dan mereka tidak membawa satu syubhat pun. Kata-kata masal di sini syubhat. Mana syubhat? Dan mereka musuh-musuh agama tidaklah membawa satu syubhat pun. Atau syubhat kerancuan pemahaman. Illa jinaka bil haqqi, melainkan pasti kami datangkan kepadamu kebenaran ini, membantah syubhat tadi. Wa ahsana tafsira, dan lebih bagus penjelasan. Nih, di antara fungsinya untuk meneguhkan beliau, dan ketika ada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan ideologi menyimpang yang di yang dilemparkan oleh musuh-musuh agama, turun ayat yang membantahnya, turun ayat yang menerangkan al-haq dalam masalah itu, turun ayat yang menjabarkannya, sehingga Rasul semakin mantap. Barakallahu. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya? Barakallahu. Gambaran gampangnya itu, tapi ini bukan Quran ya, tapi terkait dengan belajar ilmu. Misalnya ngaji ilmu usul fiqh tafsir disampaikan secara langsung dalam 2 jam. Itu rasanya dia sebesar ngeten ngetentang atau kemeringet dia. Betul-betul, waduh, fokusnya luar biasa, tegangnya luar biasa. Tapi kalau taklimnya sehari satu jam, sepekan sekali, dan segala macamnya, itu dikit-dikit terasa enteng. Syaratnya apa? Gak oleh lali. Gak oleh lali, waduh, sampaikan pertama, sedikit yang kedua sampaikan, dikit lali yang pertama, bocor. Gentongnya tadi. Tadi yang gak lupa, maka insya Allah, pelan-pelan. Itu namanya tahapan-tahapan teman. Masya Allah. Yang kedua. Hikmah yang kedua. Ayyusahila ala nas. Memudahkan orang. Hifbahu. Untuk menghafal Quran. Wafahmahu. Dan memahami Al-Quran. Wal'amala fihi. Dan mengamalkan isi Al-Quran. Haythu yakra'u alaihim. Dimana Rasul membacakan kepada mereka. Syai'an fa syai'an. Dikit demi sedikit. Jelas kan lah. Ini turun semuanya secara gelondongan. Ngapalnya susah. Ya. Cabutir. Bukul-bukul jus. Berat kayak sekarang kita ini, ya nggak apa-apa lagi. Lihat Quran 30 juz kau ngapal, masya Allah, kita putih, dipijit cara ngapal noir. Tapi saya kemudian sampaikan satu ayat, sampaikan, diajarkan isi kandungannya, difahamkan. Itu nyantol seayat. Coba kayak paham gitu ya, jadi ada. Oh, itu nggak harus. Kalau begitu sudah. Satu ayat. Lebih mudah. Lebih mudah dihafal, lebih mudah dicerna, lebih mudah diamalkan. Karena satu ayat, dua ayat. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra 106. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا وَقُرْآنًا dan Quran ini فَرَقْنَاهُ عَلَى النَّاسِ kami turunkan berangsur-angsur لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ supaya engkau membacakan Quran ini kepada mereka wahai Rasul عَلَى مُكْثٍ perlahan-lahan bertahap وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا dan kami pasti menurunkan Quran tadi dan kami menurunkan dengan semestinya. Paham salah ya? Paham. Hikmah yang ketiga. Tansyiqul himam itu menyemangati. Membangkitkan semangat. Apa bahasanya? Giro. Memotivasi. Nah ini membangkitkan motivasi fotoela ini ya gitu. Untuk apa? Liqabuli ma nazala min al-Qur'an, untuk menerima Quran yang turun tadi. Wa tanfidhihi, dan melaksanakannya. Termotivasi. Satu ayat turun. Dia hafalkan, dia pelajari, dia kamu dia amalkan. Ini kok gak mutun-mutunannya ayatnya ini. Singliannya ini. Nah gitu ya. Iki wis tak apalno, sudah hafal ini, sudah saya pahami, sudah saya amalkan. Endi sing liyane? Golek maneh kan gitu ya. Cari lagi mana yang lainnya itu. Jadi dia terucut semangatnya, termotivasi untuk menerima Quran berikutnya. Mana yang berikutnya? Siap saya amalkan, saya pahami, saya amalkan. Mana ya? Ini gelondong langsung, belum berucut. Ngeludah sih pak. Ngapal noya opo, memahami ini gak hatam-hatam, gak kelar-kelar, ngamal noya abot. Itu kalau gelondongan, itu kok pelan-pelan? Kenapa ya pak? Hai itu ya tasyawakun nas. Di mana orang-orang itu rindu. Bila yang sangat rindu yang sangat gimana perasaan yang sangat itu? Ya itu sangat rindu. Bila hafin wa syaukin ila nuzul ayat. Orang itu menanti-nanti dengan penuh rindu dan penuh semangat turunnya ayat. Mana lagi ayatnya ini? Gitu. La siyama terlebih lagi. Indah tidakil hajat ilaiha ketika sangat-sangat membutuhkan turunnya ayat. Ada peristiwa barangkali zamannya Rasul. Ada peristiwa yang harus dipecahkan oleh wahyu. Itu orang nunggu-nunggu. Apa kira-kira ayat yang turun ini ya? Ini peristiwanya gimana yang benar ini? Yang hak ini yang mana kira-kira? Semangat nanti-nanti. Begitu ayat turun, langsung semuanya tampil semangatnya menggelora untuk membacanya, mengetahuinya, memahami dan mengamalkannya. Contoh, kama fi ayatul ifik. Seperti pada ayat-ayat peristiwa ifik. Tahu ifik ya? Tuduhan kaum munafikin kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kan hampir satu bulan penuh. Satu turun-turun ayat. Keadaan kasusnya itu sudah memanas ini. Kasak kusuk, provokator-provokator dari kaum munafikin sudah berusak-berusuk di tengah-tengah para sahabat mengisukan yang miring tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terkait dengan keluarganya Rasul. Bayangkan, sampai pada tingkat sudah mulai terjadi keraguan-keraguan dari Rasul. Nanya sahabat Ali, nanya sahabat Usama. Dan lu gak menyentuh Aisyah sama sekali. Ketika itu. Salah lagi. Turun tentang masalah ayatul ifik. Beberapa ayat turun menerangkan tentang kejadian tadi. Itu para sahabat plong lego hatine bergembira sangat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhannya kaum munafikin. Rasul dan keluarga juga plong lego kabar gembira bagi mereka. Munafikin tambah sumpah hati ini. Tambah. Ini gak berhasil untuk merusak kehormatan Rasul dan keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Wali'an juga terkait dengan ayat. Li'an yang kasih yang kemarin yang kita baca ya. Apa tuh li'an ya kemarin? Adanya seorang suami mergoi istrinya lagi mesum sama laki-laki yang lain tapi tidak punya empat saksi yang tahu cuman sang suami mau dilaporkan tidak punya saksi tidak dilaporkan makan hati nah gitu ya. Mau dibunuh laki-laki tadi yang kurang ajar dari kena hukum kisos menerpai Allah itu. Gimana ini? Maka turun ayat Li'an yang menjelaskan kalau demikian kasusnya laki-laki tadi bisa bersumpah. Namun mendoakan laknat bagi siapa yang dusta dalam masalah ini. Kemudian Firaq dipisahkan sebagaimana lewat sebelumnya kemarin. Kasusnya siapa? Hilal bin Umayyah dan Khuwayr al-Ajlani. Lewat. Masya Allah. Aida atau hikmah yang keempat. Lanjut atau sudah? Lanjut kalau tanggung lagi pak. Masih jam soal terus ke mana yang masuk apa tidak dibocor. Tanggung ya. Yang keempat. A at-tadarruju fi tasyri', bertahap dalam pensyariatan. Hatta yasila ila darajatil kamal, hingga mencapai puncak kesempurnaan syariat. Contohnya kama fi ayatil khamr, seperti pada ayat-ayat yang berbicara masalah khamr. Kata beliau, alladzi nasya'a an-nasu 'alaihi, di mana orang-orang sudah tumbuh kembang dengan minum khamr, wa alifuhu, dan terbiasa minum khamr ketika itu. Itu pada masa jahiliyah, yang namanya khamr itu kayak ngombe teh. Tiada hari tanpa tuak, tiada hari tanpa khamr, minuman keras dulu. Kata beliau, wa kana min as-sa'fi 'alaihim, maka tentunya susah bagi mereka, ayyujadahu bil mana, mereka langsung dilarang tegas. Minhu man'an fata, dilarang dengan tegas langsung. Oh, biasa ngombe khamr kayak ngombe teh, langsung haram. Wah, itu berat sekali ya. Wah, itu penentangannya akan semakin besar. Susah bagi mereka untuk menerima semacam itu. Akhirnya apa? Dikasih tahapan-tahapan hukum dalam perkara khamr tadi. Proses hukumnya itu bertahap. Maka fanazala fi sya'nihi awwala, turun kali pertama tentang masalah khamr, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, katakanlah pada khamr dan judi itu terdapat dosa yang sangat besar dan juga ada kemanfaatan bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, tapi ingat dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Itu proses. Yo, untuk manfaatnya kayak ngetanget, apalagi dingin. Dingin kayak beku gitu. Dingin loh ya. Luar biasa ya juga. Nah, di sana kalau minum khamr, enak tenang. Kenapa? Anget dia di badan. Yo, no manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Itu proses namanya. Yep. Fakana fi hadhihi al-ayah, maka di dalam ayat ini tahyiatun lin-nufus, disebutkan ada persiapan, mempersiapkan jiwa-jiwa ini liqabuli tahrimihi, untuk menerima pengharaman khamr. Diproses. Ya, ana manfaate tapi gede dosane. Ya, tinggalno. Haitsu innal akla, di mana secara akal yaqtadi alla yumarisa syai'an, secara akal tidak mungkin dia melakukan sesuatu, membiasakan sesuatu, ismahu akbar min nafsi, dosanya lebih besar daripada kemanfaatan. Akalnya itu yang diangkat. Thumma nazala thaniyan qawluhu ta'ala, kemudian turun yang kedua kalinya ayat Allah tabaraka wa ta'ala di An-Nisa 43, masalah khamr juga, proses yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang beriman, kamu jangan dekat-dekat sholat dalam keadaan kamu mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu baca. Di sini apa prosesnya? Mulai dilatih meninggalkan minum khamr, tapi tidak di semua waktu, di waktu-waktu tertentu, yaitu waktu-waktu sholat. Ya, latihan waktu sholat tidak boleh minum khamr dulu, biar jangan mabuk pas sholat. Fakana fi hadhihi ayah, maka dalam ayat ini disebutkan tamrinun ala tarkih, adanya latihan untuk meninggalkan khamr, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu, wahia awqat sholawat, yaitu waktu-waktu sholat. Yang pertama dikasih proses, terangkan secara akal dan secara syariat, khamr itu banyak mudharatnya. Nek sampean waras, akalnya sehat, ya gak mungkin mengerjakan yang banyak mudharatnya sedikit manfaatnya. Jadi ayat kedua, proses lagi. Jadi sekarang tinggalkan khamr di waktu-waktu tertentu saja proses. Lalu setelah itu, ثُمَّ نَزَلَ سَعْدِسًا قَوْلُهُ تَعَالَى. Baru kemudian turun yang ketiga kalinya firman Allah Ta'ala di Al-Ma'idah ayat 90-92 yang isinya pelarangan tegas tentang khamr, haram sampai hari kiamat, setelah dirasa jiwa itu sudah siap untuk meninggalkan khamr. Allah mengatakan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, judi, al ansab wal azlam, ini permainan dan patung-patungnya kaum-kaum musyrikin itu, ritsun min amali syaitan, itu merupakan perkara haram. Ritsun ay haram min amali syaitan, termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah besemuanya. La'allakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Langsung dikatakan haram amalnya syaitan, jangan kamu kerjakan, tinggalkan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil-khamr wal-maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'an shalah fahal antum muntahun. Syaitan itu kepingin menimpakan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian karena khamr dan perjudian. Dengan adanya orang pesta khamr, usah karu-karuan aktif dan tindakan dia. Setan masuk di situ. Orang judi coba demikian, full permusuhan dan full kebencian. Juga setan berusaha menghalang-halangi kalian dari zikrullah dan dari sholat dengan akibat khamar dan judi tadi. Fahal antum muntahun, apakah mau berhenti? Wa ati'ullah wa ati'ur rasulah wahjaru, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan hati-hati kalian. Fa'in tawallaitum fa'alamu annama ala rasulna al-balaghul mubin. Tapi kalau kamu menentang, tidak mau tahu, ketahuilah, Rasul kami hanya menyampaikan saja dengan penjelasan yang nyata. Ini ayat yang ketiga turun, yang menjelaskan pada kita tentang pengharaman khamr secara abadi selama-lamanya. Fakana fi hadhihi ayat, maka pada ayat-ayat ini, terdapat al-man'u minal khamri man'an ba'da, larangan khamr dengan larangan yang tegas fi jamil awqad, pada semua waktu, ba'da'an huyi'atin nufus, setelah jiwa itu dipersiapkan untuk menerima pengharaman ini. Thumma murrinat alal mahti badul awqad, kemudian lah jiwa tadi dilatih untuk meninggalkan khamr pada sebagian waktu. Di proses. Jadi dengan hikmah turunnya Quran secara berangsur-angsur, adanya proses dan tahapan secara pencarian. Dan saya ingatkan, proses ini ketika pada masa-masa pensyariatan, ada pun di zaman sekarang yang namanya khamr ya haram. Ya, haram ya haram. Tidak bisa kamu katakan, karena satu orang ini kecanduan khamr, sudah kita proses saja. Kak Bobo Pak sama minum khamr. Tapi ini mau Pak ya, khamr itu banyak dosanya. Ditunggu sampai dia mulai menurun gitu ya. Ayo Pak latihan Pak, jangan minum khamr jam sekian. Lalu kemudian, susah kalau oleh Pak, lebih haram. Tidak bisa. Itu dulu pada proses masa-masa pensyariatan. Begitu sudah turun Al-Ma'idah ayat 90-92 yang terakhir tadi, dan sempurnanya agama Islam ini, maka sudah baku dan paten hukum khamr itu adalah haram selama-lamanya. tidak lagi butuh proses, haram tinggal no. Apa ya? Nah, saya khawatir nanti salah paham ya. Nah, itu contoh dulu prosesnya. Barakallahu fiikum. Hadza huwa. Ini terkait dengan masalah hikmah diturunkannya Al-Qur'an surat Al-Mansur, kaitannya dengan pembahasan makki dan madani. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pembahasan berikutnya terkait dengan masalah tartibul Qur'an, tartibnya Qur'an, tartib ayat, tartib kalimat, tartib ayat, tartib surat, insyaallah akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.